Lukas bab 5. Esok tong bekto isang atek epesesera talaga genesaret. Benya orang saling selek teronge tinga kaper dari Allah. Isang oleti parau de dua epeseser jeria. Reng-reng manjengah latoron dari parau jeria. Serta tepak nanya saja lena. Isa ongke kesalah setonga parau jeria. Ia aria parauna Simon. Simon laju epakon nyotok parauna. Epakon pejuan sekuni dari peseser. Isa alengki eparau jeria, laju morok orang sebanyak jeria. Salah nama rese morok, Isa laju ada buka Simon. Mara praona guar kakenengan sedalem. Jalan pas ocol, kangkui megak juga. Guru? Saude Simon? Abdina sakanca alako semalam penting. Tak kengin papun apa. Namung panjenengan semakon engki saya. Bi abdina jela eojolah pole. Salana reng-reng jeria ngocol jelena. Laju oleh cukok cik benyakna sampai jelena mulai beda. Dati reng-reng jeria ngolok cakancana si beda eparau satongena esoro nolongi. Cakancana pada nyanter. Laju areng bareng ngese eparau si dedua jeria. Epa posak bencukok. Sampai pada parak tasar lemah. Enaleka Simon nengale jeria. Laju asocut ya cunana Isa. Laju mator. Dikelaki abdi dalam kusta, sebab abdi dalam orang tusa. Simon benereng orang si abereng aja dia, pada keton nengalai cukok setalebet banyak najeria. Beria kia cakancana Simon, ya Arya Yakubus ben Yahya, na anak na Zibedius. Isa ada buka Simon. Tau sa tako, mulai setia bakna bekal aja le orang. Simon ben cakancana ngeret oparao jeria kapas eser. Samarena laju ontur, kapi etina pas teros ngereng Isa. Esetongare, Isa bede esetong kota. Eje dia bede orang lalake senyandeng penyakek kolek buduk. Ebekto orang jiria nengale Isa, laju asocut ia cunana sambinyo on. Pak, marabi panjenengan kasokan. Panjenengan bisa memberas abdina. Isa agegep orang jiria sambi adebu. Sengko nde marabares. Ebek to jeria kia penyakit de elang. Bisa orang jeria tak iparengaki acaca parkara jeria kasapa abei debuna. Kasa entar ke imam. Minta kemastean cek bekna labares ongku. Saklan jeria pas ngebek kurban. Atau ragi ka Allah akan ta separenta aki Musa. Minangka bukti kareng orang lain cek bekna labajet beres ongku. Tapi kabar perkara Isa, sajen belatrah kamandiman. Benbanyak orang seentar, parlongi tingakia debunah benteroi paberese dari penyakit. Salah najeria, Isa laju meos atua kakenengan si sepeh. Esetong areh, tepana Isa morok, beda reng-reng farisi benruguru agama pada tocu ejedia. Reng-reng jeria datang dari Yerusalem, benderita kota Galilea ben Judea. Kau besena pangeran beda Isa kangki maberes reng orang sesake. Ebok tojeria beda reng orang sedetan ngibe orang empon seepate dung eteker. Reng orang jeria aiktiar ngibe orang seempon jeria ke dalam sopaja sesake bisa esabe yacunana Isa. Tapi sarana orang sebeda jeria talebet banyakna sesake tak ikeneng gibe masuk. Jadi bereng orang se ngibe sesake jeria laju epa ongke ke atana bengko. Atana bengko jeria epungkar sampai alobeng. Sesake epatoron bentai kerah, lebe dari lobeng jeria, sampai ke acunana Isa e tengana orang si benyak jeria. Ebek to ngelati seapa rajana imana reng orang jeria, Isa ada buka sesake. Taretan, satu sana bakna lai sapora. Ruguru agama, bendeng orang farisi si bede eja dia, pada mulai acaca, ocakna. Sapa orang ria, mi bengalian ya Allah. Sapa seko besanya pura tu sana orang kacepana Allah. Isa ngageli kepikiran reng orang jeria, laju ada bu. Arapa bakna, mek pada pikirkan ta jeria. Kemas saya lebih gampang ngocak, satu sana bakna lai sapora. Ota bengocak, marah jaga, pas ajalan. Tapi sengko, abuk teagia ka bakna, jae atas bumi ria, potran manusia ko besanya pora tu sana orang. Isa laju ada buka orang si empon gele. Marah jaga, kalak ketedungna pas mole. Sanat kala jeria kia, Orang si ebon gelak laju jaga ia ada nak orang si beda aja dia kapi. Ketidung naik kalak, terus mulai sambil ngagu-ngagi Allah. Reng-reng si beda aja dia, pada kasambuk kapi, Athena ketakuan serta pada ngagu-ngagi Allah. Ocakna. Ajib ongku, kata Tion seetangan leseng kok ben-ben nakapi ea retia. Salah najer ya, isa kaluar laju ngolati orang tokang narik pajak, nyamana lewi. Tepan atau cuy kantora, isa ada buka orang jeria. Marah norok sengkok. Lewi jaga, laju ngering isa, papana itina kapi. Salah najeria, Lewi apesta ebengkona ka agem isa. Benya orang tokang narik pajak, benreng orang lainah norok apesta eja dia. Bedereng orang farisi benru guru agama, setak seneng nengale jeria. Pas ngocak kerit murid de isa, ocakna. Apa napa sampean mi ade erbi reng orang tokang narik pajak sarta reng orang setak saya? Isa ade bu. Orang seberes tak parlo ka dokter. Perak reng orang sesake. Sengkok datang bening ngajek reng orang sengangkep abek na orang becek. Tapi ngajek reng orang sedusa. Sopaja pada tobat dari satu sana. Reng orang matur ka Isa. Red morete Yahya apuasa sarang adua. Sapaneka jugen panganut orang Farisi. Nanging red morete sampian nida sarang nginom. Debuna Isa, apa bakna bisa nyoro tamoy sekaun jengan ka pengantan? Apo asa? Mon pengantan lakek nagik beda ejengon jengan jeria. Tanton je, tapi bekal na apa asa pengantan lakek eki beda di reng orang jeria? Ebek to jeria, reng orang jeria kotu apo asa? Isa lacu nyareta aki perompamaan ria kareng orang buruh. Tada orang nampel kelampi laju, ngangkui bit sepitena kelampi anyar. Sabab mon kanta jeria, kelampina se anyar tanto esepit. Ben pole, kain penampel se anyar jeria tak kira cocok ka kelampi selaju. Beriakia tada orang se nyelen anggur se anyar, ka dalam kantong kolek selaju. Sabab kantong kolek jeria tanto letuk, polana anggur seanyar. Anggur tanto nompa, ben kantong rosak. Anggur seanyar kudu eselen ka kantong seanyar kia. Ben tada orang seende, nginom anggur anyar, monla nginom anggur selaju. Anggur selaju, anyamanan, cakna orang jeria.